video selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng biar tidak ketinggalan video dari kami. Like dan share. Oke, party people in the area. Make some noise. I'm DJ Holy Pitu. Next.